Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar a'adani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani fillah, ayyuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullah jami'an, walhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita kembali untuk duduk di majlisul ilm, menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, bertafaqquh fid din, yang mana at-tafaqquh fid din itu adalah di antara sebab terbesar, min a'zamil asbab lin-najati minal fitan wa minad dalalat, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah, bahwasanya bertafaqquh fid din, berusaha mempelajari dan memahami ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus di zaman ini, zaman yang penuh dengan al-fitan, baik fitnatus syubhat awis syahwat, menuntut ilmu agama Allah, bertafaqquh fid din adalah sebab terbesar yang bisa menyelamatkan kita dari kesesatan dan penyimpangan, serta al-fitan, al-mudillah, fitnah yang menyesatkan. Maka sudah sepantasnya kita, hamba-hamba Allah yang dimudahkan untuk bisa duduk menghadiri majalisul ilm, untuk memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah min a'zamin ni'am. Duduk bermajlis, membaca ayat-ayat Allah, membaca ahadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca aqwalul ulama, penjelasan-penjelasan dari para ulama di dalam memahami Al-Qur'an was sunnah. Ini adalah min a'zamin ni'am, di antara nikmat dan rizki yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Barakallahu fikum. Karena betapa banyak manusia yang terhalang dari nikmat ini, maka sekali lagi nikmat yang besar ini menuntut dari kita adanya asyukur. Syukrun ni'mah. Yang mana syukrun ni'mah tidaklah bisa yatahaqqaq tidak bisa terrealisasi dengan sempurna kecuali dengan kita memenuhi rukun-rukunnya, yaitu i'tirafun ni'mah, mengenal, mengakui bahwa nikmat itu berasal dari Allah. Kita dimudahkan bisa bermajelis ilmu, ini semata-mata nikmat dari Allah. Kalau bukan karena taufik minallah, niscaya kita tidak akan bisa menghadiri majelis ilmu. Walaupun di zaman ini sangat banyak wasilah yang bisa mengantarkan kita kepada ilmu, tapi sekali lagi, betapa banyak orang yang belum diberikan taufik. Banyak kesibukan. Sibuk dunianya, sibuk pekerjaannya, sibuk bisnisnya. Sudah ada niat datang ke majelis ilmu, tiba-tiba ditelepon oleh pelanggan. Pesan barang, butuh dikirim cepat. Mau datang ke majelis ilmu, akhirnya ditunda. Ah, nanti sajalah, mumpung ada pelanggan. Ada klien. Akhirnya terhalang dari ilmu. Sangat banyak sebab. Maka sekali lagi, dengan kita bisa hadir di majelis ilm, ini semata-mata taufik minallah. Yang kedua, kita harus memperbanyak at-tahmid, memuji Allah dengan lisan kita. Ini rukun syukur yang kedua. Baru yang ketiga adalah kita menggunakan nikmat tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya? Pengamalan rukun syukur yang ketiga ini terkait dengan thalabul ilm, terkait dengan menuntut ilmu agama, yaitu menggunakan ilmu agama tersebut dalam rangka diamalkan. Libtigha'i wajhillah. Menggunakan ilmu tersebut untuk diamalkan. Amalan ketaatan yang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka riya wala sum'ah wala tafakhuran, berbangga diri di hadapan manusia karena banyak ilmu. La, bukan itu. Barang siapa yang mencari ilmu karena untuk mencari kebanggaan di hadapan manusia, supaya bisa berbangga diri di hadapan manusia, meremehkan orang-orang yang bodoh dan memosisikan diri sama dengan derajat para ulama, maka dia akan diharamkan dari bau wangi al-jannah wal iyadu billah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Di malam hari ini kita akan melanjutkan kajian rutin yang biasa kita adakan di Yaumus Sabt, hari Sabtu malam Ahad, yaitu kajian pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Al-Allamah Ad-Doktur Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Terakhir, kita sudah memasuki bab yang ke-9, yaitu babu ma ja'a fi dzabhi li ghairillah. Bab apa-apa yang datang terkait dengan sembelihan untuk selain Allah. Dan sudah kita baca matan yang pertama, yaitu firman Allah dalam surat Al-An'am ayat yang ke-162 sampai 163. Dan sudah kita baca pula syarahnya. Untuk selanjutnya kita masuk ke bagian matan yang berikutnya. Untuk setoran matan, insyaallah kita mulai pertemuan berikutnya nanti, ya, di pekan mendatang, biidznillahi ta'ala. Jadi hari ini kita langsung masuk ke, kita langsung membaca matan dan membaca syarahnya. Diharapkan kepada ikhwah untuk serius di dalam mempelajari kitab Tauhid ini dan syarahnya. Serius di dalam menghafal. Diupayakan menghafal matan-matan yang ada di dalam kitab Tauhid ini. Baik Al-Quran, ayat-ayat Allah, maupun ahadithu Rasulullah yang disebutkan di dalamnya. Taib naqra' qala al-muallif Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa qawlihi fasalli li rabbika wanhar. Dan firman Allah, fasalli, maka salatlah. Fi'il amr. Fasalli, maka salatlah li rabbika, untuk Rabbmu. Wanhar, dan sembelihlah. Ini adalah ayat yang kedua di dalam surat Al-Kautsar, yang mana di ayat sebelumnya, ayat yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, a'tainaka, memberikan kepadamu, mengaruniakan kepadamu, wahai Nabi. Khitabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang pertama, Allah menyebutkan nikmatnya kepada nabinya. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu, wahai Nabi, Al-Kautsar. Disebutkan oleh para mufassirun, Al-Kautsar ay al-khair al-kathir. Secara lughah, Al-Kautsar maknanya adalah al-khair al-kathir, kebaikan yang sangat banyak. Ay fid dunya wal akhirah. Kebaikan yang sangat banyak di dunia dan di akhirat. Itu makna Al-Kautsar. Dan di antara kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada Rasulnya alaihi salatu wasalam adalah sebuah sungai yang ada di dalam Al-Jannah. Sungai yang mengalir di dalam Al-Jannah, yang dari sungai itulah mengalir air yang nantinya bermuara di Al-Haut, di telaga Nabi alaihi salatu wasalam yang ada di Arasatul Qiyamah, di padang mahsyar. Maka sungai yang ada dalam Al-Jannah yang Allah berikan untuk nabinya dinamakan pula dengan sungai Al-Kautsar. Sebuah nahrun, sebuah sungai yang diberi nama Al-Kautsar. Jadi Al-Kautsar itu hanya sebagian nikmat yang Allah berikan kepada Rasulnya. Adapun Al-Kautsar yang disebutkan dalam ayat yang pertama tadi, maknanya lebih umum. Tidak hanya sekedar sungai Al-Kautsar yang ada di dalam Al-Jannah, tapi mencakup semua kebaikan yang Allah berikan kepada Rasulnya di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Setelah Allah menyebutkan nikmatnya kepada Rasulnya, di ayat yang kedua Allah memerintahkan. Memerintahkan Rasulnya untuk beribadah. Karena ibadah adalah bentuk realisasi dari syukur nikmah. Bentuk realisasi dari mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah perintahkan kepada Rasulnya, fasalli li rabbika. Maka salatlah hanya kepada Rabbmu. Di sini disebutkan dengan fasalli li rabbika. Itu salatlah hanya untuk Rabbmu, jangan kepada selainnya. Maka ibadah yang paling besar, dan itu juga merupakan syukur nikmat yang paling besar di sisi Allah adalah dengan at-tauhid. Tauhid itulah yang merupakan a'zamu syukrin nikmah. Seutama-utama syukur nikmat yang dipersembahkan seorang hamba kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Sehingga al-ibrah laisa bikathratil ibadat wal a'mal. Tolak ukur syukur nikmat bukan dengan banyaknya amalan, banyak beramal. Bukan itu tolak ukur utamanya. Yang menjadi tolak ukur utamanya adalah at-tauhid. Beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wanhar dan sembelihlah. Di dalam ayat ini kita bisa melihat penyebutan dua jenis ibadah. Yang pertama adalah as-salah, salat, ibadah salat. Dan yang kedua adalah ibadah an-nahr, ay adzabah. An-nahr adalah sembelihan. Kita baca syarah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Qala syarih hafizahullah, fasalli li rabbika ay la li ghairihi. Salatlah untuk Rabbmu ay la li ghairihi. Maksudnya adalah tidak untuk selainnya. Wanhar ay idbah. Makna wanhar adalah idbah, yaitu sembelihlah. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk melakukan ibadah adzabah, sembelihan. Barakallahu fikum. Secara umum, ya, secara bahasa, an-nahr bermakna adzabah. Walaupun dalam segi urf ada sedikit perbedaan. Adapun adzabah itu biasa diberlakukan untuk ketika menyembelih sapi dan kambing. Sapi dan kambing atau domba. Dizabah, yaitu dengan dipotong bagian lehernya sehingga terputus kedua urat leher yang mengalir padanya darah di bagian kanan dan kiri dan terputus pula saluran nafasnya. Itu yang disebut dengan adzabah. Menyembelih bagian leher sapi atau kambing, domba yang atau yang semisalnya sehingga mengalirkan darah dengan memutus kedua urat lehernya, yaitu kedua pembuluh darah besar yang ada di leher dan saluran nafasnya. Adapun an-nahr ini adalah istilah khusus yang biasa dilakukan untuk unta. Ya, dengan di tusuk bagian bawah lehernya dengan tombak, ya, atau dengan pisau kecil sehingga kemudian mengalir darah darinya dan akhirnya meninggal, ya, mati unta tersebut. Barakallahu fikum. Qala hafizahullah ta'ala al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna umum dari ayat di atas. Makna secara global dari ayat di atas. Ya'murullahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ay yukhlisa lahu fi salatihi wa dhabihatihi mukhalifan lil musyrikin. Allah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengikhlaskan baginya di dalam salatnya dan sembelihannya. Coba kita perhatikan bagaimana asy-syarih, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, menitik beratkan pada poin al-ikhlas, keikhlasan. Karena memang itu kandungan yang ada di dalam ayat. Fasalli li rabbika. Tidak hanya memerintahkan nabinya untuk sholat saja. Fasalli wanhar misalnya. Tidak demikian. Fasalli wanhar, sholat dan sembelihlah. Tidak cukup. Tapi Allah tekankan dengan li rabbika. Ini untuk apa? Untuk menekankan perintah at-tauhid wal ikhlas. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana itu adalah makna dari tauhid al-uluhiyah. Menunggalkan Allah di dalam peribadatan. Ya'murullahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ay yukhlisa lahu fi salatihi wa dhabihatihi mukhalifan lil musyrikin. Menyelisihi orang-orang musyrikun. Alladzina ya'buduna ghairallahi, yang mana mereka beribadah kepada selain Allah, wa yanharuna lil awthan, dan mereka juga menyembelih untuk berhala-berhala mereka, yaitu sembahan-sembahan mereka selain Allah. baik Al-Lat, Al-Uzza, Al-Manat, Al-Hubal, atau yang selainnya. Itu kebiasaan kaum musyrikin. Menyembelih untuk berhala. Yang menjadi syahid dari ayat ini adalah wanhar yang terkait dengan bab. Bab maja'a fidzabah li ghairillah. Sehingga syahidnya adalah pada bagian wanhar. Menunjukkan bahwasanya apa? An-nahr atau adzabah ibadatun min ibadat. Ibadatun min al-ibadat adalah termasuk ibadah. Di antara sekian ibadah. Di antara sekian amalan ibadah. Sehingga tidak boleh ditujukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu sembelihan yang mengandung unsur apa? At-taqarrub wat-ta'zim. Siapa yang masih ingat kemarin? Dua pembagian atau naam dua pembagian adzabah li ghairillah. Yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Apakah semua adzabah li ghairillah mamnu'un syar'an, dilarang dalam syariat dan tergolong kesyirikan, ataukah ada rinciannya? Siapa yang bisa menyebutkan? Pertemuan sebelumnya. Sudah lama ya, berapa bulan? Sebulan lebih mungkin ya, libur. Tapi faedahnya jangan sampai lupa. Ya. Pertanyaannya, apakah semua sembelihan untuk selain Allah ya teranggap sebagai kesyirikan, ataukah di sana ada rincian, ada beberapa bentuk sembelihan untuk selain Allah tapi yang tidak teranggap sebagai kesyirikan? Siapa yang bisa menjelaskan secara singkat? Ya, fadhlan. Siapa? Taib, menyembelih sapi ataukah kambing untuk dijual dagingnya. Ya. Tujuannya apa? Ketika menyembelih tujuannya apa? Untuk dijual. Bukan dalam rangka ibadah, bukan untuk taqarrub, bukan untuk ta'zim, ya. Tidak ditujukan kepada siapa-siapa sembelihan itu, tapi hanya untuk apa? Diambil dagingnya dan dijual. Ya. Nah, yang seperti ini adalah minal umur al-'adiyah. Minal umur al-'adiyah termasuk perkara yang ya kebiasaan. Perkara yang mubah, ya, tidak dilarang. Yang lain seperti apa? Menyembelih untuk apa? Untuk ikramud duyuf. Untuk memuliakan tamu. Misalnya kita kedatangan tamu dari keluarga yang jauh misalnya, ziarah ke rumah kita, untuk memuliakan tamu yang istimewa ini, kita sembelihkan satu ekor domba. Dan itu biasa terjadi di zaman Rasul pun demikian. Ya, kita bisa mengingat beberapa hadis yang disebutkan. Misalnya Rasulullah bertamu ke rumah seorang sahabat. Ketika kalau Rasulullah bertamu, berziarah ke rumah salah seorang sahabatnya, sahabatnya sangat bergembira. Maka di antara bentuk memuliakan kedatangan Rasul ke dalam rumahnya adalah dengan menyembelihkan domba, ya, menyembelih domba ataukah kambing atau yang semisal. Yang seperti ini adalah ikramud duyuf, ya, untuk dimasak dan dihidangkan kepada tamu. Atau bentuk yang berikutnya dalam rangka apa? Nah, liidharil farah, untuk menampakkan kegembiraan. Ya, menampakkan atau mengungkapkan rasa gembira. Misalnya kambing atau domba yang disembelih untuk walimatul urs. Untuk ya resepsi pernikahan, walimah. Menyembelih domba atau kambing atau sapi. Ya. Barakallahu fikum. Ini adalah bentuk-bentuk adzabah li ghairillah tapi yang diizinkan di dalam syariat dan tidak mengandung unsur kesyirikan. Adapun adzabah li ghairillah yang tergolong kesyirikan adalah sembelian yang seperti apa? Yang ditujukan kepada selain Allah dan mengandung unsur at-taqarrub wa ta'zim. Dua unsur ini, at-taqarrub wa ta'zim. Seorang menyembelih seekor domba kepada orang soleh yang sudah mati, yang dia yakini orang soleh itu adalah sebagai wali Allah yang bisa memberikan manfaat baginya, bisa menyelamatkan dia ketika dia tertimpa kesulitan, yang bisa membantu dia ketika dia tertimpa masalah atau musibah, maka dia sembelih seekor kambing dalam rangka apa? Mendekatkan diri kepada orang soleh yang sudah mati tadi untuk apa? Untuk mengagungkannya. Barakallahu fikum. Ini adalah bentuk-bentuk adzabah li ghairillah yang tergolong kesyirikan. Tidak lain, ya. Tidak ada bedanya dengan apa? Sembelihan yang dilakukan oleh kaum musyrikin di zaman Nabi. Mereka menyembelih sapi ataukah kambing ataukah domba untuk Al-Lat. Siapa itu Al-Lat? Berhala yang disembah, diibadai oleh kaum musyrikin Arab di zaman Nabi. Siapa Al-Lat semasa hidupnya? Dia adalah seorang yang soleh. Orang soleh. Yang diriwayatkan bahwasanya Al-Lat itu adalah dahulu orang yang semasa hidupnya biasa yalutus sawiq, yang biasa membuat adonan sawiq untuk dibagi-bagikan kepada jamaah haji. Orang soleh. Ketika meninggal, maka orang-orang merasa kehilangan, sehingga dibuat monumen untuk mengenang kesolihan orang tadi. Dan akhirnya diibadahi. Diibadahi orang-orang beriktikaf di dekat kuburannya atau di dekat batu besar yang dahulu Al-Lat semasa hidupnya biasa memakai batu besar itu untuk membuat adonan sawiq. Sehingga orang banyak beriktikaf. Duduk di situ ya, merenung sambil mengenang ya, kebaikan-kebaikan dan kesolihan Al-Lat dulu. Semasa hidupnya demikian-demikian sampai akhirnya diibadahi. Bertawassul. Menjadikan Al-Lat sebagai wasilah. Mereka meyakini bahwasanya orang soleh tadi bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Menjadi perantara. Akhirnya mereka menyembelih dan melakukan ibadah-ibadah yang lain. Termasuk iktikaf tadi, termasuk ibadah. Untuk mendekatkan diri kepada Al-Lat. Supaya Al-Lat bisa mengantarkan mereka ya, menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang seperti ini adalah ainus syirik. Ini adalah kesyirikan yang sesungguhnya. Tidak ada ubahnya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang di zaman ini. Datang ke kuburan-kuburan, ya, kuburan-kuburan yang dianggap sebagai kuburan orang soleh. Beriktikaf di dekat kuburan tersebut. Dan melakukan berbagai macam ibadah. Yang mengandung unsur taqarrub dan ta'zim kepada penghuni kubur tadi. Karena mereka meyakini penghuni kubur tadi sebagai wasilah, perantara yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Mereka minder kalau disuruh berdoa langsung kepada Allah. Meminta kepada Allah, mereka minder. Mereka su'udzon kepada Allah. Wah, kalau saya berdoa kepada Allah langsung, enggak akan didengar doa saya. Ya? Su'udzon kepada Allah. Padahal Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk berdoa langsung kepadanya. Ya? Mereka minder untuk berdoa langsung kepada Allah. Akhirnya mereka bertawassul dengan penghuni kubur tadi. Ya, mintanya ke penghuni kubur. Karena mereka yakini penghuni kubur tadi bisa mengantarkan doanya kepada Allah. Sehingga lebih mustajab. Lebih didengar Allah. Ini keyakinan-keyakinan yang rusak. Keyakinan-keyakinan yang batil. Ya. Yang tidak ada bedanya dengan keyakinan orang-orang musyrikun di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala. Munasabatul ayati lil bab. Kesesuaian ayat ini dengan bab, dengan judul bab, yaitu babu ma jaa fi dzabhi li ghairillah. أن الذبح عبادة يجب إخلاصها لله. Bahwasanya adzabah, penyembelihan itu adalah ibadah. Yajibu ikhlasuha lillah, yang wajib mengikhlaskannya hanya untuk Allah. Wasarfuha lighairihi syirkun akbaru. Dan memalingkan ibadah untuk selain Allah adalah syirik akbar. Adalah syirik akbar waliyadu billah. A'adhanallah wa iyyakum minasyirk al-akbar. Ma yustafadu minal ayah. Apa yang bisa diambil atau faedah-faedah yang bisa diambil dari ayat di atas. Al-faedatul ula, faedah yang pertama. An-nadzabha li ghairillahi syirkun akbaru. Bahwasanya sembelihan, penyembelihan untuk selain Allah adalah syirik akbar. Itu penyembelihan untuk selain Allah yang mengandung unsur at-taqarrub wa ta'zim. Untuk selain Allah. Li'annahu ibadatun. Karena penyembelihan itu adalah ibadah. Nah ini. Kita sedang membahas tentang apa? Penyembelihan. Sebentar lagi kita akan, sekarang sudah akhir bulan Dzulqa'dah, kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Di sana ada hari Id, yaitu Idul Adha, yang mana di hari Id tersebut dan di Ayyamut Tasyrik kita diperintahkan, disyariatkan untuk apa? Melakukan ibadah sembelihan hewan kurban. Yang harus kita pahami dengan baik, penyembelihan hewan kurban itu adalah ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ibadah itu apa? Mengandung ats-tsawab wal ajr, pahala. Pahalanya besar. Bahkan di sekian ayat dalam Al-Quran, di dalam banyak ayat, Allah menggandengkan antara ibadah sembelihan dengan ibadah sholat. Yang mana ibadah sholat itu adalah ibadah yang agung di dalam syariat Islam. Ibadah yang pertama kali dihisab di yaumul qiyamah. Idza saluhat saluha sa'iru amalih. Jika baik sholatnya, maka baik pula seluruh amalan. Sholat itu adalah penentu baik atau tidaknya amalan seorang hamba. Kalau sholatnya baik, semua amalan ikut baik. Sebaliknya, idza fasadat fasada sa'iru amalih. Kalau rusak sholatnya, rusak pula semua amal ibadahnya yang lain. Nah ini, di Al-Quran, di sekian banyak ayat, Allah menyebutkan atau menggandengkan ibadah adzabah, penyembelihan dengan ibadah sholat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan agungnya ibadah sholat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Mengandung ajr atau thawab, pahala yang besar. Kalau kita sudah paham yang demikian ini, lalu bagaimana? Kalau kita dimudahkan Allah untuk bisa membeli hewan kurban, maka hendaknya kita sendiri yang menyembelihnya. Jangan diwakilkan. Ya. Jangan diwakilkan. Kalau bisa kita sendiri yang menyembelih. Ya. Karena kita tahu sendiri bahwasanya menyembelih hewan kurban itu adalah ibadah. Kalau bisa kita yang dapat pahala sebanyak-banyaknya dari ibadah tersebut. Ya, walaupun mewakilkan boleh juga, tidak ada salahnya. Diizinkan dalam syariat. Ya. Tapi kita hendaknya berlomba-lomba. Ya, berlomba-lomba dalam meraih ajr wastawab. Ya. Barakallahu fikum. Seperti para sahabat. Para sahabat itu orang-orang yang apa? Kalau urusan dunia mudah berlapang dada, ya sudahlah, ambil aja dunia. Tapi kalau masalah pahala akhirat enggak bisa seperti itu. Ya, berlomba-lomba mereka. Pelit dalam urusan pahala akhirat. Ya. Kalau bisa, saya yang meraih semua pahala itu. Pahala akhirat, ya. Tamak dalam urusan pahala akhirat, itu. Ya. Para sahabat demikian. Ya. Saling berlomba-lomba. Berlomba-lombanya bukan dalam urusan dunia. Wah, besar-besaran rumah, megah-megahan rumah. Motornya bagus-bagusan. Siapa yang paling terbaru modelnya? Enggak gitu. Ya. Kalau di zaman dulu, siapa yang paling bagus hewan tunggangannya? Tidak seperti itu loh sikap berlomba-lombanya para sahabat. Ya. Rasulullah saja biasa mengendarai tunggangan apa? Keledai. Yang mana tunggangan keledai itu kalau secara strata itu ya menengah ke bawah. Itu padahal kedudukan Rasulullah siapa? Imamul Anbiya wal Mursalin. Ketika itu beliau adalah sebagai penguasa, pemimpin di negara, presiden kedudukannya. Tapi kendaraannya seperti itu. Kendaraan yang biasa dinaiki oleh kalangan menengah ke bawah. Karena memang urusan dunia itu rendah. Di pandangan Rasulullah, di mata Rasulullah dan para sahabat. Tapi kalau urusan akhirat, mereka berlomba-lomba. Jadi lombanya itu bagus-bagusan apa? Hewan kurban. Oh, siapa yang paling bagus? Hewan kurbannya. Bukan untuk riya, bukan untuk berbangga diri. Tapi apa? Karena mau dikorbankan, dipersembahkan kepada Allah, bagus-bagusan. Harus berlomba-lomba dalam hal itu. Ya, jadi miris, disayangkan kalau ada seorang kendaraannya Masya Allah, mobilnya Masya Allah misalnya, motornya Masya Allah. Tapi giliran beli hewan kurban, yes, yang penting memenuhi syarat lah. Kecil sedikit gak apa-apa, ceking apanya, kambingnya. Tapi masalah kendaraan yang dia tunggangi, dia gak mau. Yang modelnya kurang apa? Kurang bagus. Harus cari yang paling bagus. Tapi giliran untuk dikorbankan, ya, dipersembahkan kepada Allah, dia tidak berlomba-lomba. Ini keliru, ya. Nah, nasihat untuk kita semua, untuk diri anak pribadi dan kepada semua yang mendengar, untuk kita berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Adapun urusan dunia, ya, kita hendaknya memiliki sikap al-qana'ah. Tidak tersibukkan dengan berlomba-lomba dalam perkara dunia. Barakallahu li wa lakum. Qala hawidahullahu ta'ala li'annahu ibadatun. Karena sembelihan itu, penyembelihan itu adalah ibadah. Wasarful ibadati li ghairillahi syirkun akbar. Dan memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah syirik akbar. Al-faidatu tsaniyah, faidah yang kedua, annas-salata wadh-dhabha min a'zamil ibadat. Bahwasanya salat dan sembelihan, penyembelihan di antara ibadah yang paling agung. Di antara ibadah yang paling agung. Nah, ini momen Idul Adha ini jangan dilewatkan. Bagi yang memiliki kemampuan, ya raup pahala, thawab, ajr yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Yang bisa kita raih. Karena momen sembelihan hewan kurban ini cuma setahun sekali. Ya. Kalau sudah terlewat, maka terlewat pula pahala dan ajr yang sebenarnya bisa kita dapatkan. Al-faidatu tsalitsah, faidah yang ketiga. Annas-salata wadh-dhabha lillahi min a'zami madhahiri syukrin ni'am. Bahwasanya salat dan sembelihan untuk Allah min a'zami madhahiri syukrin ni'am. Di antara manifestasi atau realisasian perwujudan syukur nikmat. Syukur nikmat itu banyak, ya, dengan tiga rukun tadi. I'tirafun ni'mah minallah, kemudian sana'ullahi 'alaiha, memuji Allah karena nikmat tersebut dan menggunakan nikmat itu tadi untuk ketaatan kepada Allah. Di antara perwujudan syukur nikmat yang paling besar adalah apa? Salat, ibadah salat dan apa? Dan penyembelihan. Sekali lagi, kita sudah dekat momen Idul Adha. Maka pergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya dalam rangka menampakkan syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ata bil fa ad-dallati 'ala as-sabab. Li'anna fi'la dhalika sababun lil qiyami bi syukri ma a'tahu minal kautsar. Ya, coba kita perhatikan baik-baik. Beliau beristidlal dengan ayat yang ada di dalam surat Al-Kautsar. Dengan sedikit menyinggung masalah nahwunya. Fa innahu ata bil fa, karena dalam ayat tersebut perintah fi'il amr, ya, yang merupakan perintah untuk sholat dan menyembelih, fasolli, huruf fa di situ menunjukkan kepada sebab. Sebab untuk apa? Li'anna fi'la dhalika sababun lil qiyami bisyukri ma'a'tahu minal kauthar. Karena melakukan apa yang diperintahkan setelahnya, yaitu sholat dan menyembelih, itu adalah sebab untuk merealisasikan syukur terhadap apa yang telah Allah berikan kepadanya. Kepada siapa? Kepada Nabi, kepada Rasulullah, minal kauthar, berupa al-kauthar. Itu al-khair, al-kathir, secara umum, kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat, dan secara khusus adalah sungai di dalam al-jannah yang bernama al-kauthar. Sehingga, apa yang Allah perintahkan setelahnya, di dalam ayat yang kedua ini, Allah gandengkan dengan huruf fa, fasalli. Maka ini ada hubungan, ada keterkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Keterkaitannya apa? Melakukan apa yang Allah perintahkan setelah huruf fa itu adalah sebab untuk mewujudkan syukur terhadap apa yang telah Allah berikan di ayat yang sebelumnya, di ayat yang pertama. Bisa dipahami ya? Nah. Walhamdulillah sudah kita selesaikan syarah dari ayat ini. Masih tersisa waktu, kita lanjutkan matan yang berikutnya. Qala al-muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra dari paman beliau, sekaligus menantu Rasulullah, suami dari putri beliau Fatimah binti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala, bahwasanya beliau berkata, itu Ali bin Abi Thalib, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. Rasulullah menyampaikan hadis kepadaku, itu mengatakan kepadaku, bi arba'i kalimatin, empat kalimat. Empat kalimah. Di sini disebutkan dengan lafaz kalimat, bi arba'i kalimatin, dengan bentuk jamak. Kalimat dalam bahasa Arab itu adalah bentuk jamak dari kalimah. Ya. Kalimah bentuk tunggalnya, jamaknya kalimat. Dan al-kalimah yang dimaksud di dalam hadis ini maknanya adalah yang dimaukan di dalam lughah, bukan menurut an-nahwiyin, bukan menurut ahli nahwu, karena sedikit ada perbedaan antara makna al-kalimah secara bahasa dan al-kalimah di dalam ilmu nahwu. Yang sudah pernah belajar nahwu atau yang sedang belajar nahwu juga insyaallah paham. Al-kalimah menurut an-nuhat, an-nahwiyun, maknanya apa? Maknanya apa al-kalimah? Kata. Misalnya Muhammadun. Itu satu kata. Kalimatun wahidah, satu kata. Atau Zaidun, kalimatun wahidah, satu kata. Talibun, kalimah wahidah, satu kata. Tapi kalau sudah dirangkai dua kata atau lebih, Muhammadun talibun. Muhammad seorang pelajar, Muhammadun talibun. Dua kata sudah terangkai, maka menjadi apa? Jadi jumlah. Rangkaian beberapa kalimat menjadi jumlah. Nah, jumlah dalam bahasa Indonesia diartikan apa? Kalimat. Ya, nah. yang masih bingung nanti belajar ilmu nahwu, ya, belajar jurumiyah atau durusulughah, insyaallah paham, ya. Itu makna al-kalimah menurut ahli nahwu seperti itu. Maknanya adalah kata. Adapun di dalam lughah, secara bahasa Arab, di dalam bahasa Arab, al-kalimah itu bisa dimaknakan jumlah juga. Ya. Jadi yang dimaksud Ali bin Abi Thalib di dalam ucapannya ini, haddatsani Rasulullah bi arba'i kalimatin ay bi arba'i jumalin. Ya. Rasulullah mensabdakan kepadaku 4 kalimat. 4 jumlah. Apa saja itu? Beliau sebutkan. La'anallahu man dhabaha li ghairillahi. Allah melaknat barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Ini syahidnya. Yang terkait dengan bab yang sedang kita bahas. Yaitu sembelihan untuk selain Allah. Apa hukuman yang akan diterima oleh orang yang menyembelih untuk selain Allah? Hukumannya adalah berupa laknatullah, laknat Allah. La'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Kalimat yang kedua, wa la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat barang siapa yang melaknat kedua orang tuanya. Nanti akan dijelaskan bagaimana bentuk seorang anak tega atau berani melaknat kedua orang tuanya. Akan dijelaskan di syarah. Kemudian yang ketiga, wa la'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat barang siapa yang melindungi muhdits. Muhdits itu maknanya adalah penjahat. Makna yang pertama, al-muhdits ay al-jani, pelaku kejahatan, pelaku kriminal, itu disilakan dalam bahasa Arab dengan al-muhdits, pelaku kejahatan, pencuri, perampok, pembunuh, atau yang semisalnya. Allah melaknat barang siapa yang melindungi pelaku kejahatan. Harusnya bagaimana? Diserahkan kepada pihak yang berwajib. Kepada polisi, tentara, atau petugas keamanan. Gak boleh melindungi pelaku kejahatan. Ya. Mana yang kedua dari muhdits adalah ay mubtadi', pelaku bid'ah. Pelaku kebid'ahan. Itu juga dalam bahasa Arab diistilahkan dengan muhdits. Karena muhdits adalah isim fa'il dari fi'il ahdatha yuhdithu. Pelakunya disebut dengan muhdits, yaitu pelaku muhdatsatul umur, pelaku perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama, yaitu bid'ah. Yang keempat, yang terakhir yang Allah sabdakan kepada Ali bin Abi Thalib adalah wala'anallahu man ghayyara manaral ard. Di situ kalau dicetakan ana tertulis manha, wala'anallahu manha ghayyara. Itu salah cetak, ya, khotok matba'i. Yang betul adalah man, ya, haknya itu kelebihan, salah ketik. Yang betul, wala'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat barang siapa yang mengubah-ubah batas-batas tanah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim di dalam sahihnya. Mungkin itu yang bisa kita bahas di malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang dengan membaca syarah dari hadis ini, diupayakan untuk dihafal, ya. Baik 2 ayat yang pertama maupun hadis yang barusan kita baca. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.